salah ayah bayi bojuwo ya. Doakanlah mandi kito ya, biar nak sanang mandi di saruku. Masih ada kami ya, anak ayah yang kami menyenangkan ayah. Dipondok tiri atau bangayam, dinding palupu bapintu rotan, disinan ayah acok bamanu. Disinan ayah mangana sabar, oi ayah sayang, itu nang bang.